Bagaimana apabila orang tua meninggal, sedangkan selama hidupnya tidak pernah melaksanakan ibadah menurut agama Islam, tapi KTP-nya Islam? Apakah jenazah orang tua tersebut harus disolati? Kalau memang dia mampu untuk belajar Islam, mampu untuk mempelajari amalan-amalan Islam, dan tinggal di daerah kaum muslimin, sehingga tidak mungkin tidak, kalau dia tidak mengetahui amalan-amalan tersebut, maka telah ditanyakan kepada lembaga fatwa Al-Lajna Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, maka yang seperti ini tidak boleh untuk disolati. Tidak boleh untuk disolati. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam, atau tempat tinggal jauh dari kaum muslimin, tidak mengerti dengan syariat-syariat Islam, sehingga dia tidak mengamalkannya, dan dia sudah masuk Islam, maka asalnya dia tetap seorang muslim, tidak mengapa disolati. Wallahu a'lam.